Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan terlebih kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di bulan suci ini, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan izinkan saya juga di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani Anda dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy. Sudah beberapa episode kita lewati dan tanpa terasa sekarang kita masuki ayat ke-48 dari surah Al-An'am ini. Nah, buat Anda yang ingin tahu bagaimana kelanjutannya, saya rasa Anda harus menahan sabarnya sejenak karena kebetulan di sini juga sudah hadir guru kita yang selalu setia menemani kita dan memberikan betapa banyak ayat-ayat dan juga penjelasan dari surat yang ada di dalam Al-Quran, Bapak Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Quraisy? Alhamdulillah, makin sehat. Makin sehat. Harus begitu dong. Begitu juga dengan ibu-ibu yang hadir di sini, kelihatan juga makin sehat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, yaitu ibu-ibu dari pengajian Al-Mubarokah Ciputat, ibu-ibu dari pengajian Nur Syifa Puri Gading Pondok Gede, dan juga ibu-ibu dari pengajian Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Quraisy. Kemarin kita berhenti di surah ke-47. Sekarang kita masuk ke surah ayat 48, maaf. Baik, mari kita lihat ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kami, firman Allah, kami tidak mengutus para rasul kecuali untuk menyampaikan berita gembira, yakni kepada orang yang taat, dan memberi peringatan kepada orang yang lengah. Tidak ada tugasnya kecuali itu. Dia tidak berwewenang untuk memaksa orang. Ini Islam begini, kalau tidak ikuti Islam itu resikonya begini. Cuma itu yang dia sampaikan. Afa anta tukrihun nas? Apakah kamu mau paksa orang? Enggak boleh. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau masuk Islam silahkan, yang enggak mau silahkan juga. Masing-masing menanggung dampak akibat pilihannya, ya kan? Jadi enggak boleh tuh maksa-maksa orang. Baru dia katakan, faman amana wa aslah. Siapa yang percaya apa yang disampaikan Rasul dan aslaha, melakukan perbaikan. Itu berarti yang diperlukan bukan cuma percaya, tetapi diperlukan juga melakukan perbaikan. Ya kan? Kalau cuma percaya masih sangat kurang. Melakukan perbaikan. Biasa kita, itu ada aslaha, ada salah. Amilus salihat, mengerjakan amal-amal soleh. Ada aslaha, memperbaiki, memberi nilai tambah. Kalau ada dua orang berselisih, saya melakukan islah. Saya memperbaiki. Itu islah namanya. Itu memperbaiki. Kalau kursi ini, kalau meja ini rusak, saya perbaiki. Sebelum rusak, saya salah menjaganya supaya terus baik. Ya, kalau kita bicara tanah ini menghasilkan panen dua kali setahun, ya kan? Misalnya begitu. Saya dituntut dituntun untuk melakukan perbaikan tidak hanya dua kali panennya, tiga kali. Meningkatkan kualitasnya itu aslahan namanya. Nah, siapa yang percaya dan melakukan perbaikan atau memelihara kebaikan sesuatu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf itu takut, yahzanun itu huzun, itu sedih. Takut itu adalah keresahan hati menyangkut sesuatu yang akan datang. Itu takut namanya. Takut. Kenapa takut? Jangan sampai dia ini. Kan akan datang ya, belum terjadi. Sedih itu hati resah menyangkut sesuatu yang sudah terjadi. Waduh, mobil saya tertabrak. Sedih. Sudah terjadi. Oh, anak saya sakit. Sedih. Nah, orang yang percaya dan melakukan islah, perbaikan, tidak akan disentuh oleh rasa takut. Atau bisa juga diartikan, Anda tidak perlu takut menyangkut dia. Tidak perlu takut. Tidak perlu. Anda tidak perlu takut menyangkut dia. Ya, ya. Itu makna. Bisa juga, dia tidak disentuh oleh rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan pernah sedih. Kenapa mau sedih? Ada satu teman saya, mobilnya tabrakan. Loh, kamu gak sedih? Ya, dulu saya gak punya mobil. Sekarang tabrakan, ya udah gak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan ganti yang lebih baik lagi. Gak sedih. Karena dia percaya Tuhan masih wujud. Yang pernah memberi dia itu, masih memberi dan bisa memberi lebih bagus. Man amanah. Man amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan disentuh oleh siksa disebabkan karena kefasikan mereka. Fasik, yafsukun. Saya mau beri contoh. Pernah lihat apa itu ya, pisang atau kurma, kalau sudah terlalu masak, mengelupas gak kulitnya? Itu dinamai fasak, fasik. Terkelupas kulitnya, keluar. Orang yang keluar dari koridor agama itu dinamai fasik. Orang yang keluar tidak mau taat kepada Allah itu fasik. Walaupun dia seorang muslim. Walaupun dia seorang muslim, hanya kefasikannya bisa berbeda. Ada yang keluar dari Islam, ada yang keluar dari koridor, yeah. Ada yang menyimpang keluar dari jalan yang mestinya dia lalui, ya kan? Oke. Okay. Siap mereka itu terkena siksa akibat apa? Akibat mereka itu keluar dari koridor. Akibat mereka itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia mengetahui sesuatu yang... Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita sedang membahas ayat ke-49 dari surah Al-An'am. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut nih ke ayat 50. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang bisa jadi muslim tapi berbuatnya itu keluar dari ajaran Islam. Silakan Pak Quraish. Baik. Itu bisa terkena siksa Tuhan. Ya kan, ini dikatakan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ditimpa oleh siksa disebabkan karena mereka fasik. Keluar dari ini. Oke. Qul, hai Nabi Muhammad, katakanlah. saya katakan wahai teman, saya sekarang atau di masa datang tidak pernah akan berkata kepada kamu wahai umat manusia, indi khazainullah, perbendaharaan Allah ada padaku. Kita terangkan dulu ini apa artinya khazain. Khazinah itu seperti lemari, berangkas. Sesuatu yang di berangkas itu terpelihara, ya. Hanya yang punya atau yang dia percaya, yang dia beritahu kodenya, ya. Itu kan? Oke. Saya tidak pernah berkata, tidak pernah akan berkata kepada kamu perbendaharaan Allah itu, kuasa Allah, ilmu Allah itu saya tahu ada pada saya. Dia juga tidak kasih saya semuanya. La aqulu lakum indi khazainullah. Rezekinya bukan saya yang pegang. Wala a'lamul ghaib. Saya tidak tahu gaib. Apa maksud? Gaib itu sesuatu yang tidak nyata. Saya ini manusia seperti kamu. Tidak ada mata di belakang saya bisa melihat. Ya kan? Saya tidak tahu gaib. Gaib, saya tidak memiliki potensi yang menjadikan saya bisa mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kecuali kalau saya diberitahu Tuhan. Wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Saya juga tidak pernah akan berkata bahwa saya malaikat. Malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak minum. Malaikat itu tidak kawin. Saya ini manusia, makan, tidur, kawin, ke pasar. Saya tidak pernah akan berkata saya malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Yang saya ikuti hanya apa yang Allah wahyukan, yang Allah sampaikan kepada saya. Itu orang-orang musyrik dulu menganggap kalau Rasul itu Superman. Sampai sekarang masih ada orang juga yang berkata, oh Rasul tahu ini. Itu di buku-buku ini ada yang berkata, Nabi punya mata di belakang. Ada. Jadi dia bisa lihat yang di belakang. Kita berkata, kalau dia mengetahui sesuatu yang mestinya tidak mampu diketahui oleh orang lain, maka pengetahuannya itu datang dari Allah. Itu wahyu Allah. Illa ma yuha ilaih. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, saya dapat wahyu, kalian tidak dapat wahyu. Apakah sama orang buta dengan orang yang melek? Apakah sama orang yang dapat wahyu dan tidak dapat wahyu? Kalau begitu, orang yang dapat wahyu, orang yang mengikuti wahyu, itu orang melek. Orang yang mengabaikan wahyu, petunjuk Al-Quran, itu orang buta. Ya kan? Wahyu itu cahaya. Al-Quran ini cahaya. Dia memancarkan cahayanya. Cahaya itu tidak membeda-bedakan orang. Ya kan? Kalau ada orang tidak dapat cahaya, itu yang salah bukan cahayanya. Yang salah orangnya. Kenapa ada di situ? Ya kan? Cahaya itu, wahyu itu, Al-Quran itu, kalau Anda dapat, yang di sebelah Anda dapat, yang ratusan orang dapat, semua bisa merasa puas. Coba lihat, sinar matahari kena saya. Orang yang di samping saya dapat. Apakah kalau dia dapat, saya tidak dapat? Pasti saya dapat juga. Selama saya berada di posisi yang benar. Nah, orang yang tidak dapat itu buta. Buta hatinya. Dia tidak tahu jalan. Itu yang dimaksud. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Apa kamu tidak berpikir? Saya ini dapat wahyu. Kita sekarang bisa berkata begini, saya ini ikuti Rasul. Kamu ikuti atau tidak? Saya ini dapat cahaya. Kamu dapat cahaya atau tidak? Pasti beda dong. Itu yang dimaksud oleh Hakim. Baru dia katakan, wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan. Ah, ini Nabi Muhammad. Berilah peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dihimpun oleh Allah. Maksudnya apa? Beri peringatan terhadap orang yang takut. Ini begini. Salah satu hal yang mendorong orang mengikuti yang benar adalah karena dia takut. Ya. Takut di penjara. Apa jadinya? Oh, dia ikut. Takut ada polisi. Dia tidak melanggar. Kalau tidak takut, bisa-bisa. Nah, aku, ini di sini beri peringatan orang yang takut. Itu sebabnya orang tua biasa lebih beragama dari anak muda. Kenapa? Karena orang tua sudah takut, sebentar lagi saya mati. Itu dorongan yang paling besar untuk beragama, rasa takut. Tetapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu rasa cinta kepada Allah. Ah, itu lebih bagus. Baik, saya baik, kira itu. Nanti kita akan lanjutkan kita lagi. Lanjutkan. Pak Kris, mungkin sebelumnya nanti ada satu pertanyaan juga Pak Kris dari statement tadi. Apakah nanti tidak ada kesan bahwa Allah itu seolah-olah gitu kejam menakut-nakuti ciptaannya? Nanti dijelaskan. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Beri peringatan kepada orang itu yang tidak takut akan adanya hari kiamat. Ya, Alhamdulillah. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Syihab. Tadi di akhir segmen sebelumnya, saya sempat bertanya kepada Bapak Quraish. Pak Quraish, apakah penjelasan ayat ini tidak menimbulkan kesan bahwa Allah itu seolah-olah kejam, tidak rahman, tidak rahim, tidak ghafur, tidak maha pengampun gitu? Sebenarnya apa sih maksudnya Pak Quraish? Ya. Baik, kita lihat dulu lanjutan ayat ini akan terjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi dia katakan berilah peringatan orang-orang yang takut dibangkitkan kepada Tuhan. Takut akan adanya hari kiamat. Nah, bagi mereka itu laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi. Mereka itu tidak mempunyai selain Allah satupun yang menjadi pelindungnya atau yang bisa menolong dia. Berilah peringatan, kita lihat, wa anzir bihil ladzina, beri peringatan kepada orang itu yang tidak takut akan adanya hari kiamat, yang sebenarnya tidak memiliki pelindung atau tidak memiliki orang yang dapat menolong dia. Berilah peringatan agar mereka menghindar. Bertakwa itu artinya menghindar dari bencana. Kita lihat, takwa itu artinya menghindar. Takwa itu menjadikan, Sayyidina Umar ditanya, apa sih takwa itu? Beliau jawab, kamu pernah jalan di jalan yang penuh duri? Iya pernah. Bagaimana kamu? Dia bilang, saya berhati-hati. Ya kan? Oke, kita sekarang bertanya, kalau anak kita, saudara kita, teman kita mau berjalan, lantas saya beritahu, hati-hati, di sana ada ini, ada itu. Apa saya kejam atau saya baik? Baik. Baik. Bukan kejam ya? Jadi memberi peringatan itu justru bukti sayang. Nah ini tadi, jadi Allah tidak kejam. Dia beritahu Anda, hati-hati. Kamu lewat sini, itu bisa bahaya, kamu terjerumus. Jangan lewat situ, lewat sini. Nah jadi, berilah peringatan orang-orang yang mau takut itu, bahwa ada hari kiamat, beri peringatan. bahwa nanti tidak ada pelindungnya, tidak ada yang bisa menolong dia, beri peringatan la'allahum yattaqun. Kalau terjemahannya biasa di buku-buku terjemahan, agar mereka bertakwa, sebenarnya maksudnya agar mereka berhati-hati, agar mereka itu menghindarkan diri dari bencana. Itu tujuannya. Tidak ada sama sekali ini, ya kan? Iya. Oke. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ini ayat turun begini. Ada orang-orang kaya, pemuka-pemuka kaum musyrik. Ada orang-orang miskin, sering datang di masjid di tempat Nabi. Orang-orang kaya ini berkata, ah ini jijik nih, kotor nih. Kami mau datang kalau kamu usir dia. Nah, ada lagi yang berkata, oh mereka itu miskin. Sebenarnya mereka tidak mau percaya, mereka mau makan. Mereka tidak ikhlas. Nah, turun ayat ini, jangan kamu mengusir orang-orang yang berdoa, yang menyembah Tuhan mereka di pagi dan siang hari, maksudnya sepanjang hari. Mereka itu mengharapkan ridha Allah. Mereka itu mengharapkan wajahnya. Engkau tidak berwewenang, tidak mempunyai hak untuk melakukan perhitungan terhadap niat mereka. Ini ikhlas atau tidak? Tahu enggak saya bahwa ibu ikhlas? Enggak tahu. Saya enggak pernah belah dada ibu. Perlakukan orang sesuai lahirnya. Niatnya serahkan sama Tuhan. Bukan kamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengurus rezeki mereka. Tuhan yang atur. Jadi jangan usir. Wama min hisabika alaihim min syai. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak boleh usir. Itu ada orang-orang, sampai sekarang ada orang yang kayak gini loh. Usir orang yang beribadah? Iya, ada. Saya ada tahu di satu tempat kompleks begitu, ada orang-orang miskin di sana, jangan terima deh dia. Mengganggu aja, bikin kotor-kotor aja lingkungan. Ada kan? Ada yang begitu. Ada orang, boleh jadi dia ke airport, dia bawa mobil yang jelek, jangan di sini, ini tempat VIP ini. Ada enggak yang itu? Ada VIP. Tidak, itu enggak benar. Jangan menilai orang dari penampilan fisiknya. Jangan anggap orang itu rendah karena dia miskin. Jangan anggap seorang mulia karena dia kaya. Yeah. Ya kan, ini yang dipesankan. Jangan usir mereka. Soal niat mereka ikhlas atau tidak, itu urusan Tuhan. Jangan kamu usir mereka, karena kalau kamu mengusir mereka, kamu termasuk kelompok orang yang zalim. Coba lihat. Fatatrudahum fatakuna minadh-dhalimin. Kamu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kamu orang zalim. Nah, kita lihat di episode yang lalu kita pernah berkata, orang zalim itu bisa jadi dia muslim, tapi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perlakukan orang sesuai dengan dia manusia. Jangan bedakan satu orang kaya dengan orang miskin karena kekayaan atau kemiskinannya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Sebagaimana kami dulu pernah menguji masyarakat yang lalu, sekarang juga kami menguji kamu. Sebagaimana kami menguji orang-orang kaya melalui orang-orang miskin, kami juga uji orang-orang miskin melalui orang kaya. Ya kan? Orang kaya itu diuji melalui orang miskin. Maksudnya, ini orang miskin, saya sombong. Hah, kamu miskin? Karena saya lihat dia. Ini orang miskin, perlu bantuan? Anda perlu. Hah, orang miskin diuji dengan orang kaya. Ini orang kaya nih, saya iri sama dia. Kamu diuji. Kata, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاء. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang angkuh itu, yang dianugerahi Allah nikmat, liyakulu aha ula imannallahu alaihim min bainina. Mereka berkata, itu kan Islam. Apa orang yang semacam itu yang dapat Islam yang dianugerahi Allah hidayah? Padahal dia miskin. Itu tidak ada kaitannya antara kekayaan dengan anugerah hidayah. Tidak ada kaitannya antara kemiskinan dengan anugerah hidayah. Bisa saja orang yang miskin lebih percaya kepada Allah. Ya kan? Bisa juga sebaliknya. Begitulah Allah menguji. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah paling tahu tentang siapa orang yang bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur itu menerima dengan tulus yang sedikit dan menganggapnya banyak. Syukur itu melaksanakan, memfungsikan anugerah yang ada pada Anda sesuai dengan fungsi yang dikehendaki Allah. Anda punya mata, syukur atau tidak? Syukur. Gunakan dia untuk melihat yang baik, karena Tuhan suka. Anda punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk membantu orang lain. Itu syukur namanya. Sedikit, anggap yang sedikit itu banyak. Ya kan? Itu Tuhan tahu itu. Itu saya kira. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Guris. Kita akan lanjutkan lagi buat ibu-ibu yang nanti ya mau bertanya, silakan ya, siapkan pertanyaannya, sebab kita akan segera kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Tentunya kita dalam rangka untuk mengenal surah Al-An'am. Banyak pertanyaan mungkin yang ingin dilontarkan, tetapi saya beri untuk kesempatan ini mungkin sekitar 3 atau 4 penanya ya, segmen ini nanti buat yang belum bisa di segmen berikutnya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ya, Ibu. Saya, nama saya In Parlina dari Majlis Taklim Al-Mubarokah Ciputat. Ya, saya mau bertanya, apakah ada ancaman bagi yang mendustakan ayat Allah? Bagi seorang wanita muslimah yang menolaknya adanya syariat adud atau poligami yang tersinggung dalam Al-Quran. Wow. Apakah ia termasuk mendustakan ayat Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya perlu tahu jawabannya nih. Enggak bercanda-bercanda. Oke, bagus pertanyaannya. Jelas. Pasti. Siapa yang menolak bolehnya atau dibenarkannya oleh Al-Quran poligami, jelas sikap semacam itu bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi yang mau berpoligami. Ya kan? Jadi beda itu ya. Kalau secara mutlak tidak boleh, Al-Quran jelas membolehkan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Siapa yang tidak memenuhi syarat lantas berpoligami, melanggar Al-Quran. Siapa yang memenuhi syarat dan dia butuh untuk itu, lantas dilarang, yang melarang dosa. Ya kan, itu jelas ya. Nah, itu syarat-syaratnya ada. Nah, misalnya Al-Quran menyatakan antara istri pertama dan kedua harus adil. Ya kan? Itu satu. Nah, jadi kalau khawatir tidak adil, jangan. Ya kan? Al-Quran dan menghendaki agar supaya kehidupan rumah tangga itu didasarkan atas rahmat, mawaddah dan rahmat, ya toh. Seorang istri atau seorang istri yang istri pertama nih kita anggap yang rahmat pada suaminya, ya kan? Dan suaminya itu, dan dia sakit misalnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, karena rahmatnya dia izinkan suaminya. Tetapi sebaliknya, seorang suami walaupun butuh, karena kasihnya pada istrinya, dia tidak poligami. Jadi kita tidak bisa hitam putih begitu. Ya kan? Yang kata, oh Islam melarang poligami, enggak benar. Tapi Islam tidak menganjurkan poligami. Karena kalau dia anjurkan, dia harus siapkan 4 perempuan, 1 laki-laki. Ya kan? Padahal tidak demikian. Saya kira itu panjang sih, ibu sih tanya poligami. Saya kira tadi diwajibkan, Pak Gure. Bercanda, Pak Gure. Dia bisa menjadi wajib. Dia bisa menjadi wajib kalau suami itu takut terjerumus dalam dosa dan dia sudah memenuhi syarat. Nah, itu. Syaratnya apa? Nah, itu tadi syaratnya panjang. Ibu serius banget ya, betul. Silakan Ibu. Ibu emang rupanya bawa soal dari rumah ini. Silakan Ibu, silakan. Saya Dr. Emma Hamsah dari Forum Kajian Cinta Al-Quran, yes. Makassar. Yang ingin kami tanyakan, kalau kaya dan miskin adalah merupakan suatu ujian, sesungguhnya dengan kualitas manusia, manakah yang lebih berat? Ujian kekayaan atau ujian kemiskinan? Terima kasih. Hemat saya, yang kaya lebih berat dari yang miskin. Kenapa? Yang miskin itu kemiskinannya sudah biasanya mendorong dia ingat Tuhan. Kalau yang kaya, kekayaannya terkadang menjadikan dia lupa Tuhan. Iya kan? Jadi sebenarnya lebih berat yang kaya tuh daripada yang miskin. Ya, ya. Ya, baik, silakan penanya berikutnya. Nama saya Lia dari Pengajian Nur Syifa Puri Gading. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap orang yang meminta kepada paranormal agar rumahnya dipagari dengan pagar gaib supaya terbebas dari mara bahaya kegaiban. Terima kasih. Kenapa mau minta dari paranormal? Minta aja sama Tuhan. Ya toh. Kalau seorang merasa dirinya atau pergi meminta kepada suatu pihak sesuatu yang bukan dalam wewenangnya atau kemampuannya, maka itu orang bodoh. Peramal tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Kalau misalnya dia pergi ke polisi, tolong jaga rumah saya, itu oke. Karena yang tahu gaib itu, yang bisa memelihara itu Allah. Kita disuruh usaha. Usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang cerdas. Bukan usaha yang bodoh. Karena itu Allah tidak. Itu bahkan di dalam Al-Quran ada dikatakan di suratul jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah kesengsaraan buat dia. Ya kan? Jadi kenapa mau ke peramal, Bu? Apa kemampuan peramal? Tidak ada, saya kira itu. Baik, kita akan segera kembali lagi buat Ibu yang mau bertanya. Kita tahan dulu pertanyaannya, tetaplah di Tafsir Al-Quran. Hanya ngakunya beriman, hanya ngakunya muslim, tapi dia merusak. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Silakan ibu-ibu ya yang mau bertanya lagi, monggo. Tapi jangan poligami lagi, udah soalnya tadi dibahas. Silakan, siapa? Ya, ibu yang di depan. Saya Zakia dari Majelis Taklim Al-Mubarokah Ciputat. Begini Ustadz, sedih itu kan manusiawi. Sebatas apakah kita masih dibolehkan bersedih ketika ditinggal orang-orang yang kita cintai? Terima kasih. Manusiawi. Nabi pun menangis waktu putri beliau, waktu putra beliau wafat. Ketika sahabat-sahabat bertanya, apa ini? Seakan-akan mereka berkata, Nabi tidak boleh nangis. Beliau menjawab, ini rahmat Allah. Lalu beliau berkata, putra beliau itu bernama Ibrahim yang meninggal. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kepergianmu sangat menyedihkan kami. Tetapi kami tidak akan berucap kecuali apa yang diridhai Tuhan. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Jadi sangat wajar yang dilarang itu larut dalam kesedihan. Dilarang larut dalam kesedihan. Itu sebabnya berkabung 3 hari. Kecuali berkabungnya seorang istri terhadap kepergian suaminya. Ya itu demikian. Jadi tidak dilarang sedih. Karena orang yang meninggal itu sebenarnya masih ada. Kalau dia baik dan Anda baik, Anda masih bisa ketemu dengan dia. Dia hanya berangkat sementara itu. Paling lama sekian puluh tahun. Ya kan? Jadi tidak perlu larut dalam kesedihan. Tidak perlu juga larut dalam kesedihan. Kalau dia baik, tempatnya di sana lebih baik dari di sini. Jangan egois. Iya. Kadang kita menangis karena kita merasa ditinggalkan. Kitanya yang menangisi diri kita sebenarnya. Baik, berikutnya siapa yang mau bertanya? Ibu? Bapak, Bapak silakan Pak. Bagus. Wah, dari Makassar ini sebetulnya. Silakan Pak, nama dan pertanyaan. Nama saya Daud Latif dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Begini Pak Ustadz, dalam ayat 48 disandingkan antara iman dan islah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana status keimanan orang-orang yang jangankan memperbaiki alam, malah merusaknya atau mengeruknya untuk kepentingan sendiri. Terima kasih. Orang yang merusak alam. Yang merusak alam. Untuk kepentingan. Iya. Iman itu di dalam hati. Harus ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, tidak wajar dinamai iman. Buahnya itu amal soleh. Kalau dia punya iman, lantas dia mengaku punya iman, ya kan? Baru amalnya buruk, sebenarnya imannya itu hampir tidak ada. Itu sebabnya misalnya Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yashrabul khamr hina yashrabuha wa mu'min, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang yang mengaku beriman pada saat dia mencuri, pada saat dia berzina. Tidak beriman dia. Nah, jadi ada satu orang hanya ngakunya beriman, hanya ngakunya muslim, tapi dia merusak. Apa dia merusak kemanusiaan, merusak lingkungan. Itu imannya tidak berbekas. Ya kan? Bukan itu yang diharapkan dari iman. Mau saya beri contoh iman. Percaya ya. Kita contohnya percaya. Jalan di jalan, kita lihat ada berkilau. Percaya itu apa? Berlian. Berlian. Bagaimana? Diambil. Ambil. Percaya itu beling. Bagaimana? Tidak diambil. Itu percaya. Ya kan? Itu percaya. Kalau dia percaya, percaya apa? Oh, percaya bahwa ada hari kiamat, bahwa Allah memberi ini. Oh, dia beramal dong. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Quraiz. Dan juga terima kasih Bu yang sudah memberikan pertanyaan. Pak Quraiz, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan dari surah Al-An'am yang dibahas tadi adalah dari ayat ke 48 sampai ke 52 ya tadi. Iya, saya kira yang pertama bahwa Nabi itu adalah manusia seperti kita. Hanya saja bedanya dengan kita, beliau dapat wahyu. Yang kedua, wahyu Allah, bimbingan Allah itu cahaya. Siapa yang mengikuti bimbingan Allah, dia berada dalam cahaya. Siapa yang enggan, dia hidup di dalam kegelapan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakat Islam yang didambakan oleh Al-Quran adalah masyarakat yang berkasih-kasih antara kaum lemah dan kaum berpunya. Jangan melecehkan seseorang karena kemiskinannya. Jangan juga mengagungkan seseorang hanya karena kekayaannya. kemiskinan dan kekayaan bukan jadi ukuran bagi kedudukan seseorang di mata Allah. Saya kira itu yang kita bisa. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Quraisyab. Alhamdulillah hari ini sudah begitu banyak ilmu yang kita dapat, khususnya dari surah Al-An'am ayat ke-48 sampai ke-52-53 tadi. Dan ibu-ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini ya, khusus untuk ibu-ibu dari pengajian Al-Mubarokah Ciputat, pengajian Nur Syifa Puri Gadung Pondok Gede, dan juga Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan yang sudah hadir di sini. Salam sama orang Makassar. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.